mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu, aku persembahkan hidupku untukmu. Telah ku relakan hatiku padamu, namun kau masih bisu diam seribu bahasa. Dan hati kecilku bicara, nepatin janji. Udah dibilang, best friend kan gak mungkin ingkar janji. Nin, aku mau minta bantuan kamu dong. Minta bantu apa? Tapi kamu janji bakal bantuin aku. Iya janji, tapi apa dulu? Bantuin aku buat nembak Hana, teman kelas kamu. Gimana? Best friend gak akan ingkar janji. Janji. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu, baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah. Coba kamu lihat di sekeliling aku ini. Demi kamu, aku rela menginjakan kaki di sini. Hana, I love you. Hatimu yang beku, semoga akan datang. tentang keajaiban hingga akhirnya kau mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah Hana. Tahu Hana. Semoga waktu akan mengilhami sisi hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau.